Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Khairuddin wa khawatirillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan diberikan kepada kita pada siang hari ini adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah ibadah yang nilainya sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu talabul ilmi syar'i, menghadiri majlisul ilm, majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan insyaallah taala kita niatkan ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala, mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala di dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa umur usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita semuanya, mengisinya dengan banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala sebagai bekal kita menghadap Allah tabaraka wa taala, supaya harapan kita dan doa kita kepada Allah tabaraka wa taala ini merupakan bagian pemberat timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah tabaraka wa taala. Amin ya mujibat sa'ilin. Khairuddin wa akhawati billah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih pada mukaddimah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Sebelum kita lanjutkan, kita murajaah terlebih dahulu pelajaran-pelajaran yang telah berlalu supaya lebih melekat di ingatan kita. Nah, siapa? Abu Ahmad. Apa perbedaan antara pujian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pujian kita kepada sesama kita, sesama makhluk? Wallahu a'lam. Ya hadir. Hah? Oh. Bagus. Apa perbedaan antara pujian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pujian kita, sama manusia? Lebih kurang saja enggak apa-apa. Lebih enggak apa-apa. Mengandung apa? Dosaan. Nah, boleh. Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pujian karena memang sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dikarenakan banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Kalau pujian sesama manusia, artinya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, pujian kepada Allah itu sebenar-benarnya memang karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, memiliki sekian banyak bahkan tidak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Berbeda dengan pujian kepada makhluk. Pujian kepada makhluk, kepada sesama manusia, itu terkadang mengandung kedustaan atau memujikan sesuatu yang dia tidak pantas untuk dipuji dengannya. Terkadang seorang memuji karena dia ingin mengharapkan pemberian dari orang yang dipuji. Terkadang dia memuji orang lain karena takut, sebagaimana seorang bawahan, dia terpaksa memuji atasannya, padahal dia gak suka dengan atasannya, tapi takut dia dimarahi, takut dia dipecat oleh atasannya, maka terpaksa memuji. Maka sekali lagi, pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena memang sifat-sifat Allah yang sempurna, dan dikarenakan pemberian-pemberian Allah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Adapun semua manusia seringnya kurang, nam tidak sesuai dengan yang dipujikan, atau bahkan sebaliknya tambah dia berdusta ketika memuji karena ada keinginan-keinginan yang diharapkan dari orang yang dia puji, atau dia takut dari orang yang dia puji sehingga terpaksa memuji orang tersebut. Maka oleh sebab itulah selayaknya kita harus selalu menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu makna alhamdulillah. Berikutnya, Bauzi, apa makna al-huda dan juga dinul haq? Wallahu a'lam. Siapa lagi? Teguh. Apa makna al-huda? Apa makna dinul haq? Ada enggak catatannya? Hah? Enggak dicatat. Abu Ziba. Terus? Nah, ahsanta, al-huda itu al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq itu amalan amalan yang soleh. Nah, berikutnya Abdul Wahid, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada berapa jenis? Kan banyak dan tidak terhitung tentunya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma diklasifikasikan pada pertemuan sebelumnya, nikmat-nikmat Allah itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawiyah. Nah, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya diniyah. Allah anugerahkan kepada seseorang nikmat agama, dia dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang taat beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang yang berpegang dengan sunnah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soleh. Dari dua nikmat ini, nikmat dunia dan nikmat agama, mana yang lebih besar? Nikmat dunia atau nikmat agama? Hah? Nikmat agama. Nah, antum ditawarkan dua orang wanita mau dinikahi. Satunya kaya raya. Nah, cantik gak ketulungan. Cuma tiap sore keluyuran pakai motor. Nah, tidak pakai apa penutup aurat. Satunya pas-pasan. Miskin wanitanya. Pas-pasan ya, gak jelek. Tapi tidak secantik yang tadi. Cuma lahirnya soleha. Pilih yang mana? Hah? Yang kedua, yakin? Awas ya kalau nanti anu berubah kalau dihadapkan. Karena ada yang spekulasi, yang ini dulu, nanti kan bisa dididik jadi soleha. Nah, biasanya demikian, ingin dididik dulu. Nah, itu alasan dia mau didik, padahal sudah awas. Sudah terpicu dengan kecantikannya, apalagi kaya dan seterusnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga seorang wanita juga demikian. Kalau dia menganggap nikmat itu kan nilainya nilai yang agama lebih besar. Saya paham ya. Nah, kalau memang benar itu lebih besar, tentunya harus dipilih. Begitu juga seorang wanita. Ketika dihadapkan dua orang yang melamar dia, satunya laki-laki yang ganteng, kaya raya, tetapi insyaallah agamanya kurang. Yang satunya thalibul ilm, seorang penuntut ilmu yang dia masyaallah rajin menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmunya, bukan sekedar dia menuntut ilmu cerdas, maka layaknya dia untuk memilih kesolehannya bukan kepada hartanya, kalau dia memang memilih apa nikmat agama yang katanya lebih besar. Cuma memang kalau rahimani wa rahimakumullah, seringkali nah, seseorang itu dalam hal mencari jodoh ini lebih mendahulukan kecantikannya dan juga apa hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tunkahul mar'ah li arba. Kata Rasulullah sallallahu, wanita itu dinikahi dengan empat perkara. Dorongan dipilih untuk dinikahi itu adalah empat perkara. Limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Karena hartanya, karena kecantikannya, dan juga karena nasabnya, kemuhormatannya, walidiniha, dan juga karena agamanya. Karena agamanya. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan empat perkara ini karena memang itu pendorong apa daya tarik seorang wanita ketika laki-laki mau menikahinya. Tentunya untuk laki-laki tinggal dibalik saja. Lebih kurang demikian. Rasulullah SAW menyatakan dari empat perkara ini, Rasul menyatakan falfar. Nah, bizatil din, saribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, niscaya engkau akan beruntung. Pilihlah yang agamanya bagus, niscaya engkau akan beruntung. Nah, dari sini menunjukkan betapa besar dorongan harta dan juga kecantikan dan hasad. Kenapa? Disebutkan pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Sementara agama poin yang keempat. Tadi paham ya? Ini menunjukkan sebagian disebutkan sering manusia tertipu dengan hal ini. Lebih memilih yang pertama, kedua, dan ketiga dibanding yang keempat. Tidak mengindahkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawfar bizatiddin," pilihlah yang punya agama, jayaba, yang bagus agamanya, engkau akan taribat di atas, engkau akan berbahagia, engkau akan beruntung. Nah, wakilnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, dan itulah mungkin tabiat manusia, dia tahu yang lebih utama itu yang agamanya bagus dibandingkan dengan yang sekedar dunianya saja tanpa agama. Tentunya kalau bisa dua-duanya, dunianya bagus dan agamanya bagus, itu yang diharapkan. Cuma biasanya manusia ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, biasanya manusia walaupun dia tahu yang afdol itu dari sisi agama, tetapi terkadang dia lebih memilih dari perkara yang menguntungkan dari sisi dunianya. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Tahu semuanya akhirat lebih baik, tetapi kenyataannya banyak manusia yang lebih memilih dunia. Apa sebabnya? Dikarenakan dunia itu langsung nyata, bisa dinikmati, bisa didapatkan, sementara akhirat nanti ketika hari kiamat. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula, nah, kalau kita melihat bahwasanya nikmat agama itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia, ketika seseorang memiliki anak-anak. Nah, anak yang dia kaya raya, banyak hartanya, dia mungkin membantu orang tuanya, tetapi dia kurang agamanya, itu nikmat dunia. Dengan seorang anak, dia bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang berharta, tapi subhanallah, dia rajin menuntut ilmu, dia rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, rajin membantu juga kedua orang tuanya, rajin mendoakan kedua orang tuanya. Sementara yang kaya tadi, dia jarang, bahkan tidak pernah mendoakan orang tuanya. Nah, maka orang yang lebih memilih nikmat agama, tentunya dia akan memilih anak yang soleh. Nah, anak yang soleh, walaupun dia pasar, walaupun tentunya kalau mendapatkan dua-duanya, itulah yang diharapkan. Kenapa ya sanadin rahimani wa rahimakumullah, yang bermanfaat di akhirat nanti adalah anak yang soleh. Yang akan bermanfaat bagi seseorang di akhirat nanti adalah anak-anak yang soleh. Adapun anak-anak yang cuma berharta tetapi dia tidak soleh, maka dia mungkin, wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin akan memberikan manfaat cuma semata-mata di dunia. Akan memberikan manfaat tapi semata-mata di dunia. Sementara anak yang soleh, dia bisa kita ambil manfaatnya di akhirat, dan di dunia pun kita bisa mengambil manfaat dengan adanya anak-anak yang soleh. Ingat, soleh yang sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh para ulama. Takwa yang sesuai yang disebutkan oleh para ulama. Soleh bukan semata-mata dia rajin sholat, rajin puasa, bertauhid. Itu nah, soleh dari sisi hubungan dia dengan Allah, tetapi hubungan dia dengan makhluk, dia juga harus soleh. Dia baik kepada kedua orang tuanya, membantu kedua orang tuanya. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah Kita tahu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau ini saking dia berbakti kepada kedua orang tuanya, menunjukkan soleh. Soleh itu bukan berarti cuma sholatnya hebat, masya Allah, puasanya, alimnya. Tidak. Hubungan dia dengan kedua orang tua juga luar biasa. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, saking dia berbakti kepada ibunya, kalau lagi taklim seperti ini, nah, lagi taklim, mengajarkan ilmu seperti ini, dipanggil ibunya, langsung tutup pelajaran. Saya paham ya? Lagi taklim, oh datang ibunya nyari Abu Hanifah, tutup taklimnya, selesai, dia temui ibunya, kebutuhannya dipenuhi. Luar biasa kan kesolehan Al-Imam Abu Hanifah. Bukan sekedar dia semangat ibadah kepada Allah, tetapi dia pun tidak berbakti kepada ayah dan ibunya, kepada kedua orang tuanya. Nah, Al-Imam Ali Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini terkenal orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, beliau apa? Seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, tentunya seorang bisa berbakti kepada ayah dan ibunya karena dia soleh. Karena dia soleh, mengerti ilmunya. Nah, tetapi yang dipertanyakan oleh orang-orang ketika itu, Ali Zainul Abidin, dia tidak pernah makan bareng dengan ibunya. Katanya soleh, cuma tidak pernah makan bersama dengan ibunya. Ketika ada yang bertanya, kamu kenapa enggak pernah mau makan dengan ibumu? Nah, maka luar biasa. Nah, dia memperhatikan ibunya yang sangat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kata Ali Zainul Abidin, saya khawatir kalau saya makan sama ibu saya menghendaki sesuatu, makanan yang dia inginkan tak ambil duluan, akhirnya dia kecewa. Jadi paham ya? Kan orang tua biasanya kan apa? Mendahulukan anaknya. Ali Zainul Abidin tidak mau demikian. Tidak mau demikian, dia tidak mau makan dikarenakan khawatir apa yang dia makan, makanan itu diselerai oleh ibunya, sehingga ibunya harus kecewa, sedih dan seterusnya karena tidak bisa makan apa yang dia inginkan. Maka inilah bentuk baktinya Ali Zainul Abidin. Begitu pula apa yang kita dengar ya Rasulullah rahimani wa rahimakumullah tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua. Terkurung di dalam gua yang mulut gua ditutupi oleh batu yang sangat besar yang tidak bisa bergeser. Digeser sekuat apapun tidak tergeser. Maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dengan bertawassul dengan amalan soleh kita masing-masing. Dari tiga orang ini, fadhilan rahimani wa rahimakumullah, salah satunya dia mengatakan lebih kurang fadhilan rahimani wa rahimakumullah, saya memiliki dua orang tua, 6 yang sudah tua, yang setiap hari aku mengambilkan, memerahkan susu untuk mereka berdua. Aku tidak memberikan susu itu kepada siapapun sebelum mereka berdua. Aku tidak memberikan susu itu kepada siapapun sebelum mereka berdua minum. Maka kata dia, pada suatu hari saya terlambat mengambilkan susu, sehingga aku pulang dalam kondisi mereka telah tertidur. Nah, sehingga aku pulang pada kondisi mereka telah tertidur, maka aku tunggu, aku pegang susu itu sampai menjelang fajar dalam keadaan anak-anak merengek-rengek minta susu tersebut, tetapi tidak aku berikan. Kenapa? Yang aku dahulukan adalah ayah dan ibuku. Sehingga ketika terbit fajar, maka aku berikan, mendekati fajar aku berikan susu tersebut kepada kedua orang tuaku. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau aku mengerjakan ini, mengamalkan ini ikhlas, mengharapkan pahala darimu, maka lepaskanlah kesusahan yang kami sedang berada padanya. Maka bergeserlah pintu ataupun batu yang menutupi mulut gua tersebut. Ini falahajim rahimani wa rahimakumullah. Ini anak yang soleh. Dia akan bermanfaat di dunia, dan juga yang paling kita harapkan adalah manfaat anak-anak tersebut ketika apa? Di akhirat. Ketika kita sangat membutuhkan amalan soleh kita, di antara yang bisa membantu kita adalah anak-anak kita, sebagaimana hadis-hadis yang ma'ruf tentang masalah ini yang sering kita bawakan. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari dua nikmat ini, nikmat yang terbesar tentunya semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enam, nikmat yang terbesar adalah nikmat agama, bahkan yang paling besar di sini disebutkan bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Setengah jam saja. Qala rahimahullah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita membahas syahadat muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad huwa ibnu abdillah bin abdil muttalib al-qurashi al-hasimi. Muhammad, beliau ini adalah ibnu abdillah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Alladhi huwa min sulalati Ismail wa bin Ibrahim. Yang dia ini adalah dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Ismail bin Ibrahim. Asrafun nasi nasaban alaihi salatu wassalam. Beliau adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia nasabnya alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di antara bentuk kemuliaan nasabnya, beliau tidak pernah dari nenek moyang beliau dilahirkan dari perkawinan yang tidak syar'i. Nah, tidak pernah dari perkawinan yang tidak syar'i, padahal belum datang Islam. Kita tahu itu Nabi bin rahimani wa rahimakumullah, di zaman jahiliyah bentuk perkawinan itu ada berbagai macam. Ada bermacam-macam. Di antara bentuknya adalah apa? Seorang wanita itu memasang bendera di hadapan rumahnya, di depan rumahnya. Maknanya apa? Dia siap melayani laki-laki mana saja yang mau menggauli dia. Kemudian setelah itu, setelah lahir anaknya, dia memilih mana laki-laki yang mau dia nikahi. Nah, dan seterusnya dari bentuk-bentuk pernikahan jahiliyah. Dan termasuk pernikahan yang ada di zaman jahiliyah adalah apa? Yaitu seorang wali dari laki-laki melamar, atau laki-laki melamar kepada wali wanita. Itu sudah ada di zaman jahiliyah. Nah, maka dari sekian banyak pernikahan-pernikahan ada yang ada di zaman jahiliyah, maka pernikahan inilah yang tetap dilegalkan, tetap disetujui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu wasallam itu sampai nenek moyang beliau tidak pernah dengan pernikahan-pernikahan yang tidak syar'i, padahal belum datang Islam ketika itu. Nah, tetap dengan cara Islami. Nah, yaitu apa? Keluarga laki-laki melamar keluarga kepada keluarga wanita. Ini menunjukkan beliau asrafun nasi nasaban. Ketika menyebutkan biografi Rasulullah SAW atau tentang Rasulullah SAW, selalu disebutkan beliau orang yang paling mulia nasabnya. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui ketika kita menyebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, memang disebutkan fisik beliau, disebutkan nasab beliau mulia, fisik beliau, beliau adalah orang yang tampan, kebawan, tidak tinggi, tidak pendek, dan seterusnya, ideal penciptaan beliau, sanahidin rahimani wa rahimakumullah, dan disebutkan akhlak beliau. Ternyata kalau kita melihat biografi-biografi para ulama tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisiknya, dari sisi nasabnya, dan dari sisi akhlaknya, ternyata yang paling banyak kita temui di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak disebutkan di dalam nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pensifatan para sahabat, itu pensifatan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi paham ya? Disebutkan dalam biografi beliau, ini sifat beliau, apa penciptaannya, rambutnya demikian, dadanya demikian, disebutkan. Begitu juga nasabnya demikian mulia, semuanya menonjol. Tetapi yang paling banyak, sekali lagi, yang paling banyak disebutkan adalah sifat-sifat khuluqiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak enam hadis yang kita pelajari itu tentang khuluqiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita yang paling penting seseorang itu harus bersifat itu bukan khalqnya, bukan penciptaannya, walaupun itu juga apa? Jadi pertimbangan. Cuma yang paling penting itu adalah khuluqnya, akhlak, akhlaknya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Seorang itu tampan dia, cantik dia, dia berketurunan-keturunan yang mulia, itu pendukung. Tetapi ini semuanya menjadi tidak berguna ketika dia tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya sanahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena memang kemuliaan itu dari sisi akhlak, dari sisi ketakwaan seorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Maka oleh karena itulah, nah, kebanyakan manusia, baik laki-laki maupun wanita, ketika dia belum menikah, kebanyakan manusia karena salah memahami kemuliaan, mereka menilai kemuliaan itu pada bentuk fisik, ketampanan dan juga kecantikan. Nah, biasanya orang-orang yang belum menikah, dia sangat perhatian dengan apa? Penciptaan fisiknya, perawatan fisiknya. Nah, penampilan luarnya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang diperhitungkan istri Allah tabaraka wa ta'ala adalah akhlak, ya. Akhlak seseorang, perangai seseorang, kemuliaan seseorang dari sisi akhlak-akhlaknya. Maka ini yang harus diperhatikan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kemudian ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Masih penjelasan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari sisi nasabnya. Hadza an-nabiyul karim huwa Abdullah wa rasuluh. Nabi yang mulia ini beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa huwa a'badun nasi lillah. Beliau adalah manusia yang paling taat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. A'badun nasi lillah. Beliau adalah manusia yang paling taat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa asadduhum tahqiqan li ibadati. Dan beliau adalah manusia yang paling semangat merealisasikan peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tahu ifarahidin a'azzan ya Allah wa iyyakum, kita semuanya laki-laki perempuan muslimin wal muslimat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, hikmahnya tujuannya tidak lain adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena memang tujuan manusia diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna di dalam kehidupan dunia ini adalah yang paling bisa merealisasikan tujuan dia diciptakan di muka bumi, yaitu apa? Beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kalau kita lihat, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bisa merealisasikan ubudiyah dia kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, yang menunjukkan hal itu ya kana bin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang telah berlalu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang mana Rasul beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalla minal laili hatta tatafakkar qadama." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, saking beliau rajin beribadah kepada Allah, salat malamnya panjang sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, kita saja yang sesekali salat panjang itu mungkin paling lama kita berapa? 2 jam atau 3 jam salat gerhana. Itu sudah termasuk salat tarawih ini kan hadirin rahimani wa rahimakumullah pada malam yang ke-25 ataupun 27, 2 sampai 3 jam. Itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak yang sudah ada yang duduk, ada yang mengurut-urut kakinya dan seterusnya, ada yang bergerak-gerak salatnya karena sangat pegalnya. Tetapi kalau kita selesai salat, kita tidak mendapati kaki kita bengkak. Ada enggak sampai bengkak? Tidak bengkak, cuma pegel ini dan seterusnya, tidak sampai bengkak-bengkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai bengkak-bengkak dari kaki beliau berbekas ya falahuddin rahimani wa rahimakumullah, berarti lebih panjang lagi salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang, maka Rasulullah SAW menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak ingin untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ini khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga itu hikmah ataupun diantara faedah kenapa kita ketika bersyahadat terkhusus di dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata-kata abduhu, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, itu bukan hamba yang biasa, bukan hamba yang biasa. Sebagaimana kita sebutkan di antara faedahnya bahwasanya penghambaan kita kepada Allah, na'am atau ubudiyah, itu terbagi menjadi dua, yaitu ubudiyah ammah dan ubudiyah khafah. Na'am, ubudiyah secara umum dan ubudiyah secara khusus. Ubudiyah secara umum adalah apa? Seluruh makhluk ini, seluruh manusia itu adalah hamba Allah. Baik mukmin maupun kafir, mereka adalah hamba Allah. Nah, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Itu namanya ubudiyah ammah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dalam akhir-akhir surah Maryam Allah mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi, di langit dan juga di bumi, kecuali dia akan datang menghadap Allah tabaraka wa taala dalam posisi sebagai seorang hamba. Hamba Allah, semuanya kita hamba Allah. Itu namanya ubudiyah ammah, hamba Allah secara umum. Yang kedua adalah ubudiyah khasah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah secara khusus. Maknanya apa? Dia dikatakan hamba Allah secara khusus karena memang tingkat ubudiyah dia, tingkat ibadah dia yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Ubudiyah, peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia merealisasikan tujuan dia, maka semakin tinggi pula ubudiyah khusus dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika disebutkan abduhu wa rasuluh, itu adalah maknanya ubudiyah khusus. Nah, yang sangat rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, sangat semangat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kata Sayyidina rahimahullahu taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atqanna, beliau manusia yang paling bertakwa, wa ahsanna lillah, dan manusia yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala, wa asaddahum raubatan fima indallahi ta'ala, dan beliau adalah orang yang paling bersemangat, yang paling bersemangat untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya apa? Semangat beribadah kepada Allah, ingin mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Rasul paling semangat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka bahwa Abdullah, maka beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah hamba Allah yang istimewa, yang luar biasa. Karena apa? Karena tingkat ubudiyah khasah beliau yang sangat tinggi. Nah, maka wa muqtada ubudiyatihi annahu la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la dharran. Perkara yang penting, dari satu sisi beliau memiliki tingkat ubudiyah yang tinggi kepada Allah, kuat ibadah dia kepada Allah, kita berupaya untuk menirunya. Dari satu sisi, ketika beliau kuat ubudiyah dia kepada Allah tabaraka wa taala, berarti beliau ini tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu untuk dirinya, begitu juga orang lain, memberikan manfaat ataupun menolak madarat. Wa laisa lahu haqqun fir rububiyyah itlaqan. Karena beliau, walaupun sangat tinggi kedudukan beliau, tetaplah beliau posisinya seorang hamba yang dia tetap, yang namanya hamba, setinggi apapun kedudukannya, tugasnya adalah apa? Beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga dia tidak punya hak rububiyah sama sekali. Bal huwa abdun muhtajun ila Allah muftakirun lahu yas'aluhu wa yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Bahkan beliau seorang hamba yang sangat butuh kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepadanya, berharap kepadanya, dan juga takut kepada Allah tabaraka wa taala. Berdoa kepadanya, berharap kepadanya, dan juga takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ini kata Sayyidina rahimahullahu taala. Maknanya, kenapa dijelaskan oleh Sayyidina rahimahullahu taala? Sebagian pihak, ketika kita menjelaskan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tingkat ubudiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, sampai berlebihan menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai meletakkan posisi beliau sebagai seorang hamba, diposisikan sebagai orang yang memiliki sifat rububiyah. Nah, diposisikan sebagai orang yang memiliki sifat rububiyah, bisa memberikan rizki, bisa memberikan anak, bisa memenuhi hajat, bisa menghilangkan kesusahan, dan seterusnya. Sampai manusia ada di antara mereka yang berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena meyakini beliau adalah wali Allah tabaraka wa taala. Maka ini keliru di dalam menyikapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, setinggi apapun derajat beliau, sekuat apapun ibadah beliau dan juga keistimewaan beliau, beliau tetaplah seorang hamba yang tugasnya beribadah, bukan diibadahi. Tugasnya berdoa, bukan didoai. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh kita mengarahkan doa, dalam artian berdoa kepada beliau, meminta kepada beliau kemanfaatan atau kemadharatan dalam posisi beliau telah meninggal dunia dan tidak mampu memberikannya, maka tentunya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diminta. Kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh, kuburan-kuburan yang dikeramatkan yang dia bukan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya punya Nabi saja, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa, tidak boleh kesirikan kalau diminta kepadanya, apalagi kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap wali, yang kewaliannya kalau memang benar-benar wali di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat disayangkan ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara manusia yang dia minta rezekinya, minta supaya diberikan kekayaan, ternyata apa? Pagi-pagi datang ke kuburan. Nah, pagi-pagi entah apa yang dilakukan, nah, berdoa di sisi kuburan atau bahkan minta kepada kuburan tersebut. Yang nah, belum diberikan karunia istri, dia pergi juga ke kuburan minta istri. Yang belum dikaruniakan anak, dia pergi juga ke kuburan-kuburan orang soleh supaya dikaruniakan anak. Nah, yang ingin supaya pertandingannya dia menang, maka dia juga pergi ke kuburan. Nah, yang ingin apa lagi? Menang, masang nomornya, pergi juga ke kuburan. Minta nomor di kuburan ya kana hidin rahimani wa rahimakum. Tahu enggak minta nomor? Enggak ngerti ya, enggak nomor. Paham enggak enggak nomor? Apa sudah enggak ada di situ ya? Yang kemarin beli pulsa ngomong aduh. Masangnya 3, 4, 5, keluarnya apa? Kebalik. Balik dikitnya. Wah. Ceritanya lama sampai cerita kembali ada besok pasang 4 atau 5 dan seterusnya. Dibohongi kana hidin rahimani wa rahimakum. Kalau mau ditukar-tukar huruf itu alangkah banyaknya. Ya kan kemungkinan cuma satu. Apa enggak bodoh seperti ini kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tukar 4 angka, atau 4 angka ya. Yang dengar 4 angka yang hebat itu katanya. Lepas. 4 angka itu kalau diputar-putar berapa lah kira-kira? Yang keluar itu satu. Itu apa perjudian yang luar biasa ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kemungkinannya kalau 10 masih mending kan, nodok ada panah atau 10 kan lempar cari satu kan mending walaupun enggak boleh kan. Ini enggak, kemungkinan angka ini berapa? Hah? Enggak kehitung berapa kemungkinannya. 1 2 3 1 2 3 4 itu baru ujungnya berubah kan, nanti tinggal berubah lagi. Alangkah banyak. Tapi subhanallah dibikin bodoh dengan perkara seperti ini. Setan masyaallah subhanallah ini apa? Meleset satu huruf. Nah, meleset satu huruf itu satu angka itu membuat ketagihan terus. Sebagian terus ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Biar pas yaitu minta kepada kuburan-kuburan orang soleh. Nah, ini kana fidin rahimani wa rahimakum. Sehingga sekali lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun posisinya beliau tetaplah seorang hamba yang tugasnya beribadah, berdoa kepada Allah, bukan diibadahi, bukan pula didoai. Begitu juga tentunya orang-orang soleh, wali-wali Allah yang kedudukannya tentunya di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas kita adalah mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa rasuluh, beliau adalah rasul, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering disebutkan oleh para ulama makna dari abduhu wa rasuluh, Muhammad itu hamba Allah dan juga rasulnya. Abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Wa rasulu atau wa rasulun la yukazzab, seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Walaupun dia seorang hamba, beliau memiliki keistimewaan yaitu beliau seorang rasul. Tapi walaupun rasul, tetap tugasnya adalah menyampaikan nam dakwah, bukan diibadahi. Karena fi rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang terakhir, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Semoga selawat Allah tabaraka wa taala tercurah kepada beliau dan juga kepada pengikut-pengikut beliau dan juga sahabatnya, dan juga salam Allah dengan salam yang lebih. Disebutkan oleh para ulama seperti apa yang diucapkan oleh Abul Aliyah rahimahullahu taala. Abul Aliyah rahimahullahu taala, makna shalawat Allah tabaraka wa taala adalah, kata beliau, shalatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Makna salawat Allah atau makna Allah bersolawat kepada rasulnya adalah Allah memuji rasulnya di hadapan para malaikatnya yang ada di sana, di atas ketinggian, di langit. Allah memuji rasulnya di ketinggian di atas langit, di hadapan para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya. Sehingga apa ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya itu bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian kepada nabi dan juga ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Shalawat Allah tabaraka wa taala maknanya pujian Allah di hadapan para malaikat yang mulia yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Hanafijun rahimani wa rahimakumullah. Sementara makna salawat dari hamba, dari manusia, nah, begitu juga dari para malaikat, maknanya adalah ad-du'a. Ad-du'a, mendoakan. Mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang anda ingat, ada dua golongan, ada dua pihak yang mereka memiliki keutamaan mendapatkan salawat dari Allah tabaraka wa taala, yang kita harus berupaya untuk memilikinya. Yang kita harus berupaya memilikinya supaya kita mendapatkan salawat dari Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang tertimpa musibah. Allah subhanahu wa taala menyatakan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa lanjutannya? Alladzina idza asabat hum musibah orang-orang yang ketika menimpa mereka musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah tabaraka wa taala dan kami akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Lanjutan ayatnya. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Kata Allah, mereka-mereka itulah yang orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dari Rabb mereka dan juga mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Maksudnya ya khalaqul rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini menunjukkan kepada kita di antara pihak yang akan mendapatkan shalawat dalam artian pujian di sisi Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka berdabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak menggerutu, tidak mendongkol dan seterusnya. Ini di antara hiburan bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Entah gunung meletusnya sebagaimana yang terjadi kemarin, nah banjirnya, atau yang banyak di akhir-akhir ini penyakit sakit yang menyerang kita semuanya. Nah, banyak di antara manusia ataupun bahkan mungkin seluruhnya pingin kalau dia sakit segera sembuh. Nah, sakit 2 hari atau 2 hari enggak bisa nyadap. Yang dipikirkan nyadapnya. Bukan 2 hari enggak bisa taklim. Nah, ada enggak? Hah? Keluhannya ada enggak? Ulah dua-dua. Ada yang berapa hari sakit? 3 hari enggak nyadap loh. Kok nyadap yang disebut? Nah, 3 hari enggak bisa taklim, enggak bisa ngapal Quran dan seterusnya. Innallaha rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan manusia sedih sakit itu karena apa? Tidak bisa bekerja urusan dunianya. Padahal apa? Yang harus seorang sedih lagi adalah ketika dia tertinggal dalam perkara apa? Agama. Tadi, nah kalau tertinggal perkara agama itu ditanya apa? Enggak bisa, sakit sampai enggak hadir. Nah, ini khodhijin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini sekali lagi hiburan bagi orang-orang yang sakit, yang terkadang mungkin menggerutu, yang seringnya menggerutu itu ketika sudah minum obat ini, obat itu enggak kunjung sembuh. Maka ketahuilah dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di antaranya apa? Yang dia dapatkan ketika dia sabar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia mendapatkan shalawat dari Allah tabaraka wa taala. Belum lagi jenis apa? Fadilah-fadilah yang lainnya tidak terasa digugurkan dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Senantiasa bala itu menimpa seorang mukmin dan seorang mukminah di nafsihi wa malihi wa waladihi. Senantiasa bala musibah itu menimpa seorang mukmin laki-laki dan mukmin wanita pada dirinya yang sakit, dirinya dapat musibah, begitu juga pada hartanya dan juga pada anak-anaknya. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khathiah, sampai nanti dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa lagi. Nah, ini yang harus dicamkan ketika seorang apa tertimpa musibah supaya dia lebih sabar. Yang kedua, sedikit lagi tanggung. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Sekali lagi itu hiburan bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Ketika dia sabar, maka dia akan mendapatkan shalawat dan juga rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Ujian Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, enam. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala itu tertuju kepada seorang yang dia kehidupannya senantiasa mengajari manusia-manusia kebaikan. Nah, tertuju kepada siapa? Manusia-manusia, orang-orang yang ketika dia hidup dia selalu mengajari manusia-manusia kebaikan. Mendakwahi manusia, mengajak manusia beramal soleh, mengajak manusia untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi rahimahullahu taala, Rasulullah menyatakan innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, dan penduduk langit dan juga penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di sarangnya, wal hitan fil bahr, dan juga ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasa al khayra, mereka-mereka ini, yakni Allah tabaraka wa taala, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut yang ada di sarangnya, dan juga ikan yang ada di lautan, semuanya benar-benar bersolawat kepada siapa? La yusalluna ala muallimin nasa al khayra, mereka benar-benar bersolawat kepada siapa? Orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Maka berbahagialah, fahani'an, berbahagialah orang yang hidupnya sibuk dengan mengajari manusia kebaikan. Dengan satu keutamaan ini saja, padahal banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, hendaknya seorang yang berdakwah sibuk dirinya hari-harinya dengan mengajari manusia Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, beramal dan seterusnya, dia hendaknya bersemangat untuk melakukannya. Kenapa? Dia akan mendapatkan solawat dari Allah, pujian dari Allah, dan juga solawat dari seluruh makhluk, yakni didoakan oleh seluruh makhluk. Maka bersemangatlah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk menjadi pengajar kebaikan. Nah, tidak, jangan mengharapkan sumbangsih, tidak mengharapkan bagian dari dunia, kemuliaan, pujian dan sanjukan dan dunia, tapi harapkanlah ini surganya Allah tabaraka wa taala, selawat dari Allah dan seluruh makhluknya, itu lebih besar tentunya dari semata-mata dunia yang nilainya sangat kecil di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini selawat Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara nampaknya cukup, waktunya habis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita sambung tentang kalimat ini, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.